Baik, sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum terkait dengan dars kemarin, ada catatan yang terlewatkan, yaitu pada hadisnya Abu Hurairah, hadis yang kedua, pada ucapan taqulu imra'atuka anfik alayya aw talliqni wa yaqulu mamlukuka anfik alayya aw bi'ni ila akhirih barakallahu bikum. Lafaz ini tayyib min qauli Abi Hurairah, ya, fahuwa mudraj. Lafaz ini merupakan ucapan Abu Hurairah sehingga dia masuk dalam kategori mudraj fil hadis. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalib. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, babun idza kariha ayyakula ma'a 'abdihi. Bab, apabila seorang majikan atau seorang tuan tidak suka makan bersama budaknya. Barakallahu fikum. Bagaimana? Ya. Karena dalam hadis-hadis yang telah lewat, kita mengetahui bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang majikan, seorang tuan dianjurkan untuk apa? Makan bersama dengan budaknya. Ya, dengan pembantunya. Dalam satu meja. Dalam satu majelis. Dalam satu nampan, kalau makannya pakai nampan. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau ya ada seorang majikan yang barakallahu fikum risih gitu ya. Dia masih belum bisa mengendalikan ya jiwanya. Biasa yang namanya orang kaya, iya. Kalau makan bareng barakallahu fikum orang rendahan atau orang miskin bahkan budak itu barakallahu fikum, ya. Perasaan dia itu terkadang bergejolak gitu ya. Entah karena merasa jijik gitu ya. Barakallahu fikum ini seorang budak atau dia merasa jorok gitu ya. Barakallahu fikum atau yang semisal dengannya. Bagaimana kalau ada majikan yang demikian? Dia masih belum bisa ya untuk mengalahkan barakallahu fikum hawa nafsunya, untuk mengalahkan jiwanya tadi ya, untuk bisa makan bersama pembantu, makan bersama budak ataupun pelayan. Bagaimana barakallahu fikum? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Muhammad ibnu Salam, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Salam al-Bikandi. Sudah lewat terjemahnya. Tiko. Qala akhbarana Makhlad ibnu Yazid. Juga sudah lewat. Makhlad ibnu Yazid al-Qurashi. Al-Harrani. Sudah lewat. Saduqun lahu awham. Qala akhbarana ibnu Jurayj. Berkata Makhlad, telah menghabarkan kepada kami ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj, siapa namanya? Abu Salamah. Baik, barakallahu. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Barakallahu fikum. Ibn Jurayj. Fiqatun faqih. Sudah lewat. Qala akhbarani Abu Zubair. Berkata Ibn Jurayj, telah menghabarkan kepadaku Abu Zubair. Abu Zubair di sini siapa? Luqman Petanahan. Abu Zubair yang tobakotnya pada tobakot tabi'in itu siapa? Ridwan. Taib. Ya, Abu Zubair disinilah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Barakallahu fikum. Abu Zubair al-Makki. Taib. Wa mahaluhu Ridwan. Sodukun. Taib. Sodukun mudallis. Ya. Barakallahu fikum. Dan tadlisnya berbahaya. Annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajuli. Bahwasanya Abu Zubair barakallahu fikum mendengarkan ada seseorang yang bertanya kepada Jabir tentang pelayan seseorang. Idza kafahu al-masyaqqata wal harra. Baik. Apabila sang budak tersebut telah mencukupi tuannya ya dengan penuh kesulitan dan kepanasan. Yaitu sang budak tadi sudah membuatkan makanan, ya sudah menyiapkan makanan untuk tuannya dihidangkan, dia yang mengolah, ya entah itu barakallahu fikum gulai, ya barakallahu fikum atau segala macam jenis makanan, ya sang budak tadi sudah menyiapkan kepada tuannya dan dia mengerjakannya dengan susah payah. Ikhwan ya, dia yang masak semua untuk tuannya. Kesulitan, kepanasan. Kalau demikian keadaannya, amaran nabiyyu ayyad'uwahu, apa benar nabi memerintahkan kepada sang tuan tadi, kepada sang majikan agar memanggil pelayan tadi, memanggil budak tadi atau pembantu tadi untuk apa? Makan bersama. Ya, benar enggak itu? Barakallahu fikum. Apakah tuannya harus manggil pelayannya tadi? Ya, untuk menikmati hidangan masakannya tadi bersama-sama. Qala, maka Jabir mengatakan na'am. Ya, demikian yang diperintahkan oleh Nabi. Tuan majikannya panggil pembantunya tadi, pelayannya tersebut atau budaknya untuk makan bersama. Baik. Fa in kariha ahadukum ayyat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Namun apabila dia tidak suka, dia masih belum bisa mengalahkan barakallahu fikum hawa nafsunya tadi, ya masih belum bisa untuk makan bersama pembantu dalam satu meja, dalam satu hidangan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, caranya adalah falyut'imhu uklatan fi yadih. Hendaknya dia memberikan makanan tersebut kepada pelayannya tadi uklatan, ay luqmatan, satu suapan. Ya, jadi dia menyuapkan makanan tadi kepada pelayannya atau pembantunya. Tinggal pilih. Ya, pilih yang mana? Mau ngajak pembantu pelayannya tadi makan bersama atau pilih suapkan satu suapan nih. Gitu ya. Barakallahu fikum. Inti mau yang mana? Ah, pilih. Itu bos. Sate kambing, sate kambing. Nih. PN. Gitu ya. Silakan kamu coba. Pak Ikhwan ya. Sudah ambilkan 10 tusuk dah, kamu makan ke sana ya. Ini khusus bos-bos. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Ya, kalau memang Anda tidak mampu, barakallahu fikum, untuk apa? Makan bersama dengan dia. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum, keterangan kata beliau, hadzal hadis wa ma fi ma'nahu tafsiru hadithi Abi Dzar. Fil amri bitaswiyati. Ma'al khadimi. Fil mat'am. Wal malbas. Kata Al-Hafidz, hadis ini dan yang semakna dengannya itu menjelaskan, ya, menafsirkan hadisnya Abu Dzar, di mana pada hadis Abu Dzar di situ ada perintah dari Nabi untuk apa? Menyamakan, ya, antara majikan dan pelayan atau pembantu dalam hal makanan dan pakaian, ada perintah. Iya. Dijelaskan oleh hadis barakallahu fikum yang kita baca tadi dan yang semisal dengannya. Fa idza ja'alal khiyara ila sayyid. Fa idza ja'alal khiyara ila sayyid fi ijlasi al khadimi ma'a tarkihi. Ya, ma'ah tarkihi barakallahu fikum. Ternyata dijelaskan di dalam hadis tersebut diberikan pilihan, ya, kepada sang majikan untuk duduk satu majlis dengan pelayan, dengan pembantu, makan bersama, atau dia meninggalkannya. Tapi dengan konsekuensi, ya ikhwan, makanan yang dimasak tadi dia kasih sebagiannya untuk pelayan ataupun pembantu. Pemikiran ya. Barakallah. Tinggal pilih. Iya. Mau makan bersama. Fahuwa afdal. Itu yang lebih afdal. Barakallah fikum. Taib. Itu menunjukkan ketawadhu'an. Iya. Akhlakul karimah. Namun biasa. Iya. Syariat ini barakallah fikum masih menghargai. Iya. Memang ada sebagian orang yang karakternya itu barakallahu fikum susah, ya, untuk dekat-dekat sama orang yang susah, ada, ya, alergi kalau dekat sama orang-orang yang susah tuh, ada barakallahu fikum. Nggak tahu kalau dekat dia bersin-bersin terus. Ya, taib, afwan ya, bukan gimana, tapi nggak tahu ini gitu ya, barakallahu fikum, dia masih belum bisa terbiasa gitu ya, padahal dia sudah kenal pengajian, sudah ngerti dakwah gitu ya. Untuk saat ini saya masih menata diri ya. Maaf ya, Mang Ujang. Saya nama pembantunya Mang Ujang gitu ya. Ini kemakanan, ya sudah, sok dimakan. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, itu masih diberikan keringanan oleh syariat ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Terus selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kemarin. Apa yang dimaksud dengan perjaka? Wah, ini kelewatan juga santri yang gak tahu makna perjaka. Perjaka itu seorang pemuda yang masih murni, gitu ya. Belum pernah menikah. Pak Ikhwan ya, itu namanya perjaka, masih disegel. Ada imam yang bernama Ad-Dhahhak. Kenapa beliau dijuluki dengan julukan demikian? Ad-Dhahhak itu bukan julukan, tapi nama. Iya. Bukan julukan, tapi nama. Apakah diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kita kepada orang yang sangat membutuhkan? Masya Allah, ini pertanyaan kabir, besar. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin awal. Tayyib, terkait dengan permasalahan mendonorkan organ tubuh barakallahu fikum. Dalam istilah medisnya disebut dengan transplantasi. Iya. Barakallahu fikum. Itu ada perincian. Barakallahu fikum. Yang pertama, apabila dengan tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian sang pendonor, ya, maka hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu aydakum ila tahluka, dan hadis Nabi, la darara wala dirar. Barakallahu fikum. Namun apabila dengan pendonoran tadi barakallahu fikum tidak menyebabkan kematian, yep, masih dimungkinkan sang pendonor itu tetap hidup, barakallahu fikum, maka dirinci. Ya. Apabila organ yang didonorkan tadi itu bisa berkembang kembali tumbuh, ya, seperti semula, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Seperti mendonorkan darah. Maafkan ya. Baik. Setelah didonorkan itu kan bisa di barakallahu fikum dipulihkan kembali. Iya. Darah seseorang tadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak zat besi atau mengandung barakallahu fikum untuk menambah kadar darah seseorang. Maka yang demikian tidak mengapa. Baikkan ya. Kalau bisa kembali lagi barakallahu fikum. Namun apabila organ yang didonorkan tadi barakallahu fikum tidak bisa kembali lagi. Baikkan ya. Baik, enggak bisa tumbuh, ya sudah. Ya. Dia donorkan jantungnya. Ya sudah. Barakallahu enggak bisa tumbuh lagi jantung yang baru. Baik. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, barakallahu fikum, hal itu diambil dari orang yang masih hidup. Iya. Diambil dari orang yang masih hidup, barakallahu fikum. Hukumnya haram. Iya, tidak diperbolehkan. Paham ya, ikhwan? Baik. Apabila diambil dari orang yang sudah mati, barakallahu fikum, maka di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka ada yang mengharamkan, sebagian yang lain itu memperbolehkan dengan persyaratan. Iya. Barakallahu fikum. Persyaratan yang pertama, diprediksi ya kemungkinan besar bahwasannya sang penerima donor tadi atau dengan istilah resipien barakallahu fikum itu akan selamat ya dan kesehatannya membaik. Amin ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya persyaratannya adalah lidharurah. Iya. Ketika benar-benar sangat dibutuhkan. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu taala alam biswab. Ya. Antum bisa melihat lebih jelas keterangannya dalam Abhas Kibar Hay'ah Kibar Ulama. Barakallahu fikum. terkait dengan permasalahan mendonorkan organ tubuh. Ya, itu semua kembali kepada kaidah wala tulku aydiyakum kepada ayat wala tulku aydiyakum ila tahlukah, hadis la darara wala dirar, dan dirinci barakallahu fikum dalam kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Antum bisa lihat juga dalam asbahu wan nadair. Baik, wala tulku aydikum bi aydikum. Iya, itu yang benar. Baik, labas. Jazakumullah khairan. Ada salam dari Ustaz Abdurrahman Lombok dan Ustaz siapa ini? Hah? Imron. Ustaz Imron untuk para satid dan ikhwah dan santri-santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz, bukankah istri Rasulullah itu berjumlah 11? Terkait dengan yang kemarin ya. Istri beliau yang tetap ya statusnya sebagai istri cuma 9. Emang beliau punya istri 11, namun yang 2 dicerai. Amin khuan ya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama sebab cerainya karena ada aib padanya sehingga diceraikan oleh Rasul. Ya, ada kelainan pada tubuhnya, barakallahu fikum, diceraikan oleh Rasul. Yang kedua, diceraikan oleh Rasul karena wanita tersebut ketika ya, hendak bertemu dengan Rasul, dia mengatakan a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari Anda. Wah, kata Rasul, wa qad ta'awwadti bi 'azim, kamu itu sudah meminta perlindungan dengan sesuatu yang sangat agung, sudah anti talik, kamu saya cerai. Padahal wanita ini dikerjain sama teman-temannya. Ya. Teman-temannya bilang, "Tayib, nanti kalau kamu bertemu dengan Rasul, katakan a'udzu billahi minka. Rasul akan tambah cinta sama kamu. Rasul akan tambah sayang sama kamu." Iya. Oh iya, kok bisa? Iya, pokoknya coba aja. Ya, sudah dicoba langsung dicerai. Barakallahu fikum. Tayib, ya. Sehingga yang statusnya tetap sebagai istri beliau hanya 9 orang. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terkait dengan darus tadi ya. Bagaimana kalau budaknya tadi perempuan gitu ya, atau pelayannya atau pembantunya perempuan ya, tetap ya diamalkan barakallahu fikum terkait dengan permasalahan ikhtilat ya, yang tidak boleh. Pemikiran ya, tapi cukup bagi Anda memberikan makanan tadi kepada pembantu atau pelayan tersebut. Pemikiran ya, khususnya apabila di meja makan tadi semuanya adalah para laki-laki, gitu ya. Baik. Itu dijelaskan dengan hadis yang lain. Barakallahu fikum. Cukup dengan memberikan makanan tadi kepada pembantu dan pelayan. Apakah halal susu beruang? Masya Allah. Susu beruang yang dijual itu di warung-warung. Itu bukan susu beruang, barakallahu fikum. Itu cap beruang. Antum jangan salah paham. Ya, ada toh. Yang susu steril itu yang kecil ya. Ya mahal harganya itu sampai 7.500 satu kaleng. Susu beruang. Lah, mungkin antum salah paham ini. Wah, susu beruang gimana cara nangkep beruangnya, meresnya gimana? Barakallahu, jangan salah paham ya, itu susu cap beruang. Ya tetap susu sapi. Ya, cuman capnya saja beruang. Paham ya, ikhwan? Itu yang pertama. Itu ya. Baik, barakallahu fikum. Bukankah mursal itu penyandaran seorang tabi'i langsung ke Rasul? Terus bagaimana dengan Khalid bin Ma'dan yang dikasih keterangan yursilu katsiran, padahal beliau tidak meriwayatkan langsung, barakallahu fikum. Taib, istilah irsal itu sebagian Para ulama memaksudkannya adalah munqati. Iya. Mursal itu sebagian para ulama memutlakannya untuk hadis-hadis yang munqati. Sehingga maknanya lebih luas. Paham ya, ikhwan? Iya, itu jawabannya. Terkait dengan cara memutkinkan hafalan, barakallahu fikum, antum tanya teman-teman yang sudah menjadi para hafid itu ya. Jadi, mereka yang lebih paham, insyaAllah. Bagaimana jika pembantu atau budaknya malu untuk menerima apa yang majikannya berikan? Barakallahu fikum. Ya sudah semampunya. Yang penting kita sudah menawarkan makanan tadi, gitu ya. Kalau pembantunya tadi merasa tidak enak atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, yaitu kembali kepada dia. Yang penting kita sudah melaksanakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ikhwan ya? Tapi diusahakan agar pembantu tadi atau pelayan tersebut mau menerima. Ya, kalau enggak langsung di depan, nanti. Ya, barakallahu fikum antum bilang kepada pembantu yang lain, makanannya sisakan ya, buat diinem. Gitu misalnya pembantunya inem gitu ya. Baik. Ya bos, siap. Ya, sudah. Ikhwan ya, selesai makan nanti dikirim makanannya. Barakallahu fikum. Kalau dia malu di depan. Terkait dengan meluruskan shaf, barakallahu fikum, sudah kita sebutkan bahwasanya yang menjadi patokan itu adalah yang di belakang imam. Iya, yaitu yang di bagian tengah shaf. Pas terus ke belakang imam terus. Itu yang menjadi patokan dalam meluruskan shaf. Terus bagaimana kalau yang di sebelah itu sholatnya dengan duduk? Ya, sebagaimana yang antum dapati, gitu ya. Baik, sebagian ikhwah ada yang sholatnya dengan duduk. Barakallahu fikum. Baik. Maka ya, kalau antum bisa memberikan isyarat kepada beliau untuk meluruskan shaf, baik, wa huwa ahsan. Tapi kalau tidak bisa, ya semampunya. Paham ikhwan ya? Iya. Kalau dia enggak paham dengan isyarat antum, gitu ya. Ya sudah. Antum berusaha semampunya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian juga meluruskannya bukan dengan mata kaki. Iya. Karena dia sholatnya kan gini, kalau mau meluruskan dengan mata kaki sebelah sana, ya shofnya nanti bisa apa miring-miring gitu ya, ikhwan ya. Tapi dengan bagian tubuh yang dia duduk, tempat dia duduk itu yang antum luruskan. Barakallahu fikum. Tolong ditanbis orang santri yang merasa dirinya paling pinter di kalangan teman-temannya yang kurang mampu dan sering diejek. Barakallahu fikum. Iya. Apa ikhwan? Jawabannya barakallahu fikum. Ya, bagi mereka-mereka yang ada perasaan demikian, barakallahu fikum, hendaknya dia bercermin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pantaskah dia bersikap demikian? Barakallahu fikum. Baik. Dan yang selanjutnya barakallahu fikum, hendaknya dia melihat ke atas, jangan ke bawah. Iya, barakallahu fikum. Di atas Anda itu masih banyak yang lebih pintar, iya, yang lebih mutskin, yang lebih hafid. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, dianjurkan bagi mereka-mereka yang punya perasaan demikian, itu dianjurkan untuk bergaul dengan orang yang levelnya di atas dia. Biar dia apa? Merasa, ternyata saya ini belum apa-apanya ya. Sama si fulan itu masya Allah, pinternya, ibadahnya, wah, zen sudah. Akhirnya apa? Dia merasa merendah. Tapi kalau dia gaulnya sama teman-teman yang barakallahu fikum, levelnya di bawah dia, ya, yang EQ-nya itu EQ jongkok katanya, barakallahu fikum, ya, ya jelas dia akan merasa barakallahu fikum gede kepalanya. Paham ikhwan? Baik, sehingga disebutkan oleh seorang penyair, baik, al-ma'u harbun fi makanin 'ali, ya, kama 'anil 'ilmi harbun barakallahu fikum fi man ta'ali. Air itu akan menjauh dari tempat yang tinggi sebagaimana ilmu juga akan menjauh dari orang yang merasa tinggi. Ya dah, air itu enggak mau di tempat yang tinggi. Dia selalu akan berusaha mencari tempat yang paling rendah. Begitu juga ilmu. Ilmu itu tidak akan mau barakallahu fikum mendatangi orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga bagi mereka ya yang ada perasaan demikian, barakallahu fikum, dianjurkan melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, ini juga ya tolong dinasihati santri-santri yang ketika ulangan mencontek, barakallahu fikum. Baik. Paham kan? Tidak ada fungsinya antum mencontek. Iya, yang pertama barakallahu fikum, antum akan berdosa. Itu termasuk khianah. Iya. Amanah dari ustadznya apa? Kerjakan. Iya. Soal-soal barakallahu fikum dengan baik dan benar, ya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi Anda mencontek dengan teman, berarti Anda enggak amanah, Anda khianah. Kemudian barakallahu fikum, apa manfaatnya? Iya. Tapi di sini enggak ada bagi rapot. Khususnya para syabab. Ya toh, yang ranking 1 juga enggak dapat hadiah, dapat hadiah enggak? Ada dapat hadiah, motor. Misalnya Honda. Hah? Ada hadiahnya? Hah? Barakallahu fikum. Udah sama kayak sekolahan formal, barakallahu fikum, ya. Sehingga apa faedahnya? Maksud kita mengadakan ujian untuk kalian itu untuk mengukur kemampuan kita. Iya, kemampuan Anda-anda semua. Selama belajar ini apakah Anda itu paham dengan pelajaran atau tidak? Itu sebagai evaluasi untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda lihat dalam ujian nilai Anda misalnya 5, wah berarti saya masih kurang belajarnya ya, murojaahnya masih kurang. Sudah, untuk selanjutnya Anda lebih giat. Iya. Kalau dalam hasil ujian Anda mendapatkan nilai mumtaz 100, walhamdulillah gitu ya. Berarti cukup berhasil selama ini diajarkan oleh ustaz, paham. Paham ikhwan ya? Itu maksud kita. Iya. Barakallahu. Sehingga bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk balap-balapan. Paham ikhwan? Itu sebagai bahan evaluasi untuk kita sebagai pengajar dan untuk antum sebagai para tullab. Paham ikhwan? Baik, sehingga tidak perlulah contek-contekan itu ikhwan ya. Baik. Polos-polosan saja. Iya. Dapat 5 ya, diterima gitu ya. Berarti harus diperbaiki untuk selanjutnya. Tayyib dapat 10, walhamdulillah. Dipertahankan. Kalau bisa lebih baik. Paham di sini? Ya. Yang biasanya banyak ujian enak lughah ini ya. Tayyib. Sehingga jangan disamakan dengan sekolahan umum. Paham ikhwan? Tayyib, jangan terbawa. Tayyib, apalagi yang bawa kepean gitu ya. Simpan di kantong seret. Wah itu udah kayak sekolahan barakallahu fikum. Enggak, iya, bukan itu. Itu tidak barakallahu fikum, tidak mendidik Anda sebagai orang yang amanah. Iya, kalau masih nyantri saja sudah curang, apalagi kalau sudah jadi ustaz. Wah itu bahkan nyurangi. Iya, barakallahu fikum, harusnya ini uang infak sedekah ditilep sama dia lumayan, gitu ya. Barakallahu fikum. Tadi. Pas nyantri sudah biasa curang. Iya. Tapi ketika dakwah ya sudah. Dia juga akan berbuat curang. Paham ya kawan? Tindakan demikian harus ditinggalkan. Nah tayyib. Disini ada pembenaran dari ralat dari syairnya. Jazakallahu khairan. Al-ilmu harbun lil-fata al-muta'ali. Tayyib. Kasayli harbun lil-makanil-ali. Ahsanta, barakallah. Anda tadi cuma menukilkan bil makna. Yang terakhir, bagaimana melupakan orang yang kita cintai agar tidak menjadi beban kita? Siapa yang Anda cintai? Ayah, ibu, kakak, adik? Nah, demikian jangan dilupakan. Iya. Tapi kalau yang Anda maksudkan adalah orang yang dicintai itu barakallahu fikum dalam artian yang haram, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Hilangkan semua file-file dan data-data yang berkaitan dengan dia. Pak Ikhwan ya, seluruhnya musnahkan, ya. Barakallahu fikum. Surat, foto, SMS, nomor HP, barakallahu fikum, segala sesuatu, ya. Yang ada kaitannya dengan si dia, musnahkan. Pak Ikhwan? Baik. Itu caranya. Kemudian sibukkan diri Anda dengan belajar dan ibadah. Simple, ya. Gampang caranya. Tinggal antum-antum saja tayyib mau melakukannya atau tidak. Kalau memang pengin baik. Wallahu taala alam bisawab. Nektafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizukumullah.